Ada beberapa pertanyaan. Apa nasihat Ustaz terhadap istri yang tidak suka apabila suaminya sibuk dengan dakwah seperti persiapan daurah, rapat, buletin, kerja bakti di pondok, kajian, dan lain-lain. Sa'atan sa'ah. Masing-masing ada hak yang harus ditunaikan. Inna li nafsika 'alaika haqqa wa li zawjika 'alaika haqqa wa li nafsika 'alaika haqqa fa'ati kulladhi haqqin haqqa wa li rabbika 'alaika haqqa fa'ati kulladhi haqqin haqqa. Dirimu ada hak yang harus kamu tunaikan. Ada waktu beristirahat, ya. Jangan kerja terus, kerja yang menyebabkan dia tidak memberikan hak untuk dirinya. Demikian pula untuk istrimu, keluargamu ada hak yang harus kamu tunaikan untuk istrimu. Berikan kesempatan dia merasakan sebuah kesenangan untuk bersama dengan suaminya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para suami untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang baik. Fa'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa'ashiruhunna bil ma'ruf termasuk di antara bentuk al-mu'asyarah, al-'ishr bil ma'ruf. Bergaul dengan cara ma'ruf, memberikan kesempatan untuk istrinya senang, merasa senang bersama dengan suaminya. Ya. Jangan ketika bersama istri malah tersibukkan dengan hal-hal yang lain. Kesempatan itu sudah sedikit karena dia banyak di luar. Dia belajar, dia harus jadi panitia daurah. Ketika masuk ke dalam rumah yang diurusi chatting. Ya. Istrinya enggak dilihat-lihat. Nah. Dia hanya ngurus tabletnya atau HP-nya, WA. Selain WA, Telegram, ada lagi ini, ada lagi itu. Sibuk dengan itu. Nah, dia tidak menoleh kepada istrinya, tidak menyenangkan istrinya. Jangan demikian. Kita harus memberikan. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesibuk-sibuknya beliau memanfaatkan momen-momen yang menjadikan istrinya itu senang kepadanya. Seperti misalnya ketika sedang safar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang safar dengan para sahabat, beliau membawa sebagian istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bawa dalam safar. Beliau menyempatkan memanfaatkan momen bersama dengan keluarganya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada para sahabat, kalian pergi dulu, kalian lanjutkan perjalanan. Setelah tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan istrinya Aisyah, Rasulullah mengajak istrinya lomba lari. Ayo, kita lomba lari. Lomba lari, Aisyah menang. Dalam perjalanan safar berikutnya, Aisyah bertambah berat badannya. Berlomba lari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu sama. Nah, ini kan bagian dari mudah. Bagian dari cara bergaul yang baik dengan istri. Bukan berarti antum harus menyediakan di rumah lapangan untuk lomba lari. Tidak mesti lomba lari gitu loh. Jangan terlalu kaku. Tapi lakukan hal-hal yang membuat istri itu merasa senang. Kebersamaan dengan suaminya itu dia merasakan hal yang membuat dia bahagia. Nah, karena ada sebagian suami itu kalau bersama dengan temannya, oh luar biasa. Ya, perhatian, suka membantu, suka senyum. Teman-temannya curhat kepadanya dan dia berusaha memberikan solusi. Ketika dia masuk ke dalam rumahnya, merem. Dia masuk ke dalam rumahnya, tidak ada senyuman. Ada yang seperti ini. Ya, hati-hati. Ini bukan tipe seorang suami yang baik. Bukan tipe seorang suami yang saleh. Maka dia berusaha untuk menyenangkan istrinya. Nah, ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Demikian pula anak-anaknya. Dia berikan ada momen-momen tertentu dia bersama anaknya. Sebagian masyayikh menyebutkan bahwa Di antara kebiasaan sebagian para ulama, di tengah-tengah kesibukan mereka ada kesempatan anak-anak mereka dibawa kemana gitu, ya, dibawa kemana ke tempat tertentu yang membuat mereka senang, dibawa jalan-jalan misalnya, ya, tentu bukan di tempat-tempat maksiat, yang membuat mereka senang, mereka bisa bermain dengan ayahnya, dengan orang tuanya. Alhasil kesibukan itu jelas ada, namanya dia laki-laki, ya, di samping dia juga belajar, dia juga mungkin jadi panitia, tapi sempatkan seseorang untuk memberikan bahagian dia bersama dengan keluarga dan menyenangkan keluarganya. Barakallahu fikum. Apa nasihat Ustaz terhadap istri yang menghalang-halangi suami yang ingin keluar dari sebuah perusahaan dikarenakan takut apabila gaji atau pendapatan yang tidak seperti waktu bekerja di perusahaan tersebut? Harus saling tafahum, saling memahami antara suami istri dalam hal menetapkan prinsip-prinsip hidup. Di antara prinsip hidup bahwa tujuan membangun rumah tangga adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara prinsip hidup adalah berusaha memiliki penghasilan yang halal secara hukum syar'i, sehingga itulah yang akan diberikan kepada keluarga dan anak-anak. Maka prinsip-prinsip hidup ini hendaknya ada kesepakatan antara suami istri, sejalan. Jangan seorang istri itu menginginkan dari suaminya pokoknya hartanya banyak, sebanyak-banyaknya, terus diberi semangat kepada suaminya tersebut untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Yang penting bisa banyak, gaji bisa meningkat, penghasilan terus bertambah, namun tidak memikirkan dari sisi kehalalannya misalnya, keberkahannya, dan yang semisalnya. Nah, sehingga ketika misalnya kondisi seorang suami ingin keluar dari perusahaan, apa dulu alasannya? Apa masalahnya? Dari satu sisi memang seorang suami itu berkewajiban untuk menafkahi keluarganya. Ini wajib. Tidak diperbolehkan sama sekali seorang memiliki istri, memiliki anak-anak, lalu kemudian ditelantarkan. Itu sudah menjadi konsekuensi sebuah pernikahan. Bahkan meskipun istrinya itu kaya, punya peninggalan warisan dari orang tuanya, meskipun tidak boleh dengan alasan itu, lalu kemudian suami lepas dari tanggung jawab untuk beri nafkah. Dia wajib memberikan nafkah kepada istrinya, demikian pula kepada anak-anaknya. Nah, namun dari sisi yang lain, dia berkewajiban untuk mencari sebuah penghasilan yang diberkahi, yang halal. Nah, seorang suami ingin keluar dari tempat kerja, apa alasannya? Kalau misalnya alasannya bahwa saya gak bisa sholat jamaah misalnya, atau di tempat kerja saya ikhtilaf, campur baur laki perempuan, saya takut dari fitnah. Dia mengkhawatirkan dia terjatuh ke dalam fitnah, fitnatun nisa. Ya. Atau penghasilan tersebut ada syubhatnya. Dia mengkhawatirkan kalau dia lanjut di perusahaan tersebut akan menyebabkan dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Ini kan uzur-uzur yang syar'i, yang memang harus dia hindari. Maka seorang istri, sebagaimana yang kita telah jelaskan tadi, berusaha untuk membantu suaminya ala imanihi, di atas keimanannya, di atas agamanya, sehingga suaminya ini menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Istri harus membantu. Kalau alasan itu logis, bahkan kalau dia melanjutkan, dia mengkhawatirkan terjatuh ke dalam fitnah, maka hendaknya istri membantu. Beri kekuatan kepada suami, tidak mengapa. Tawakal kepada Allah, kalau memang itu adalah hal yang diharamkan, bertawakal kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar dan akan diberi rezeki dari arah yang dia sendiri tidak menyangkanya. Maka dia berusaha untuk membantu suaminya dalam hal-hal tersebut. Wallahu ta'ala. Bagaimana langkah-langkah seorang suami dalam menasihati istri yang jika diingatkan atau dinasihati selalu melawan atau tidak mendengarkannya? Apabila disuruh suaminya tidak mau, apabila sudah diboikot tapi masih sama sifatnya, apakah suami boleh memaharinya, memarahinya atau menghukumnya? Apabila seorang wanita itu melakukan nusyuz, an-nusyuz yaitu seorang istri yang membangkang kepada suaminya, maka ada tahap-tahapan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Fa'idhuhunna. Nasihati terlebih dahulu. Nasihati, sabar dalam menasihati. Ya. Dan nasihati dengan cara yang lembut, yang baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alaiha." Perintahkan keluargamu untuk salat wastabir. Wastabir itu lebih daripada wasbir. Jadi sabar tingkat tinggi dalam mengajak istri itu untuk melakukan ketaatan. Kadang-kadang ada sebagian istri itu memang kondisinya lebih berat daripada yang lain. Sabar. Ya, terus berikan nasihat dengan cara yang baik. Nah, dengan cara yang hikmah. Tidak mampu memberi nasihat atau dia telah memberikan nasihat tapi masih nampak sikap nusyuz pada istrinya tersebut. Ah, naik. Wahjuruhunna fil mawadhi'. Maka hajar, boikot dia di tempat pembaringan. Boikot. Artinya tidak ingin tidur bareng. Tapi itu hanya dilakukan di rumah. Wala tahjur illa fil bait. Ketika kamu keluar rumah, jangan menampakkan ada perselisihan dengan istri kepada tetangga, kepada kerabat yang lain. Tidak. Kamu dengan istrimu saja yang tahu. Jangan dibuat melebar permasalahan. Ada sebagian keluarga itu tidak bisa menjaga rahasia atau perselisihan yang terjadi antara dia dengan keluarganya. Itu kalau sudah tengkar, semua tetangga kampungnya tahu. Karena ringnya diperlebar, bukan hanya di dalam rumah, sampai keluar rumah. Sampai istrinya bawa pisau dapur, ngancam suaminya. Sampai seperti itu. Teriak-teriak, luar biasa. Sampai tetangga menyangka, ini apa, ada kesurupan apa istrinya itu di sebelah itu. Suaranya meninggi. Ya. Suami juga marah. Nggak mau ikut, apa, nggak mau kalah kemarahan dari istri ini. Tendang pintu, tendang dinding, pukul sana, pukul sini. Subhanallah. Adab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tahjur illa fil bait. Tingkatan yang ketiga, kalau tidak mempan, pukul. Wadribuhunna. Pukul dia, pukul istrimu. Tapi tentu ada adab-adab mukul itu. Wala tadribil wajh, jangan kamu memukul wajah. Hah? Terjadi pertengkaran, istri yang dipukul itu sampai berwarna-warni wajahnya itu karena bekas pukulan. Nah, memar-memar. Nah, ini akan bermasalah lagi. Ya. Kalau dalam hukum kita kan ada apa namanya itu? Hah? Iya. masalah rumah tangga ada hukum tersendiri. Ini kalau dilaporkan diproses suaminya itu. Nah, jangan memukul wajah. Wadribha dharban ghairu mubarrih. Ketika engkau memukulnya, jangan engkau memukulnya yang menyebabkan bekas, cacat, jangan. Tujuan kamu memukul itu adalah mendidik. Mendidik, mengarahkan. Dan itu pun alternatif terakhir. Karena sebagian suami itu ringan tangan. Bukan ringan tangan melayani. Ringan tangan mukul. Suka memukul istrinya. Dikit-dikit. Tempeleng. Mukul. Tendang. La ilaha illallah. Ini sifat buruk pada sebagian suami. Wallahu musta'an. Apakah tugas-tugas dalam rumah itu harus dikerjakan istri? Apakah diperbolehkan seorang istri mengurus, menyuruh pada suami dalam hal pekerjaan rumah? Jika suami menolaknya, maka istri marah. Padahal suami sudah capek bekerja di luar. Ya itu tadi, saling memahamilah. Di antara kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau tidak sibuk di luar, kana fi minati ahlihi, beliau membantu keluarganya. Beliau membantu keluarganya mengurus urusan-urusan dalam rumah. Ya, bahkan baju beliau ketika kotor, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang bersihkan. Ketika sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu putus, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menjahitnya. Artinya beliau melakukan hal-hal tersebut seperti yang dilakukan oleh suami secara umum. Sehingga barakallahu fikum, asalnya seorang istri adalah memberikan pelayanan kepada suaminya dalam hal-hal yang dibutuhkan oleh suaminya. Tapi harus dalam batas kemampuan. Jangan seorang suami membebani istri dalam hal yang istri itu tidak mampu melakukannya. Kalaupun dia menyuruhnya sesuatu yang berat, hendaknya suami itu membantu untuk meringankan beban istrinya tersebut. Ya. Kalau misalnya, kadang-kadang sebagian suami, masya Allah, dia punya keahlian di dapur. Tidak mengapa, dia bantu istrinya masak. Kadang-kadang bahkan ada suami lebih pandai masak daripada istrinya. Istrinya sedang kerepotan, tidak bisa mencuci. Bantu suaminya untuk mencuci. Atau menyediakan mesin cuci, memudahkan pekerjaan istrinya. Intinya saling memahamilah dalam hal-hal yang semacam ini. Dan saling memahami kekurangan masing-masing. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira sampai di sini insyaAllah. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini insyaAllah di waktu yang lain. Apabila masih ada waktu. Semoga bermanfaat pada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.